بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Akhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan bab salatil jamaah wal imamah dari kitab Ulumul Maram. Hadis terakhir yang kita baca kemarin dari Amr bin Salamah ketika diminta untuk menjadi imam karena memiliki hafalan yang terbanyak di antara kaumnya dalam keadaan masih berusia 7 tahun. Nah, sekarang kita masuk di hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud. Tafadhal. Qari. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم القوم yang mengimami suatu kaum itu akra'uhum li kitabillah. Akra'uhum yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an. Jika mereka dalam hal hafalan sama semuanya, ini untuk menentukan imam rawatib atau yang berhak jadi imam ya, ketika belum ada imam rawatibnya. Ketika orang-orang yang ada di situ itu semua hafalannya sama, maka dilihat siapa di antara mereka yang paling bagus bacaannya. Sehingga akra'uhum itu bisa bermakna aktsaruhum qira'ah, yang paling banyak bacaannya, maksudnya yang paling banyak hafalannya, atau ajwaduhum fi qira'ah, atau yang paling bagus bacaannya. Baik, ketika dari sisi hafalannya sama, dilihat mana yang lebih bagus bacaannya. Itu masuk, masih kategori masuk yang pertama, akra'uhum li kitabillah. Jika dalam hal dua poin ini sama, fa'lamuhum bisunnah, maka dipilih yang paling ngerti tentang sunnah. Dipilih orang-orang yang di situ paling faham dengan sunnah, mengerti fikih sholat terutama, mengerti fikih imam, Bagaimana kalau terjadi sesuatu dalam sholat, apa yang harus dijalankan? Itu a'lamu bisunnah. Itu yang diajukan sebagai imam. Fa in kanu fi sunnah sawa. Jika dalam hal pengetahuan tentang hadis tentang sunnah Rasul sama, faqdamuhum hijratan. Dipilih yang lebih dulu hijrah. Dipilih yang lebih dulu hijrah. 6. Ini ketika di masanya para sahabat, yang di situ Naam masih atau diketahui siapa yang lebih dulu hijrah. Kemudian jika sama semuanya, fa in kanu fil hijrati sawa faqdamuhum silman. Yang lebih dulu masuk Islam. Yang lebih dulu masuk Islam itu yang berhak untuk diajukan sebagai imam. Baik. Wa fi riwayatin sinan. Dalam riwayat yang lainnya, yang paling tua sinan. Yang paling tua yang dipilih. Ini kategori yang terakhir. Ini kategori yang paling akhir. Ketika memilih imam yang pantas untuk ngimami sholatul jamaah. Yang pertama patokannya, yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling bagus bacaannya. Jika semuanya sama, yang paling ngerti sunnah. Jika semuanya sama, yang lebih dulu hijrah. Jika semuanya sama, yang lebih dulu masuk Islam. Dan terakhir dipilih yang paling tua. Hafalan sama, ilmu tentang sunnah sama, maka baru dipilih yang paling tua. Ini standar yang paling akhir. Standar yang paling akhir. Bagaimana kalau ternyata usianya sepadan semuanya, muda semua atau tua semua, tidak ada yang beda sedikit pun dari sisi usianya. Baik. Maka jika memang semuanya berkehendak ingin jadi imam, maka terakhir qira'ah diundi. Ya. Tapi ini jarang terjadi. Nah, karena dalam hal imam itu lebih seringnya isar ke yang lainnya. Syalbani rahimahullah menyebutkan di silsilah hadis dhaifah ada tambahan wa aksanuhum wajhan. Ketika usianya semuanya sama, patokannya yang paling ganteng di antara mereka. Yang paling ganteng. Tapi ganteng dan tidaknya itu kan relatif. Ini yang nilai siapa ini? Hadisnya dhaif. Dhaif. Dan tidak ada standar yang lainnya. Ya, paling tua. Naam, itu yang kemudian dipilih jadi imam. Tapi ini ketika mengawali sholat jamaah misalnya. Masjid baru untuk memilih imam rawatib. Ya, ini. Wala ya'ummanna rajulu rajula fi sultanih. Tidak boleh seorang itu mengimami jamaah di kekuasaan seseorang. Di kekuasaan seorang masuk di sini, kalau sebuah masjid ada imam rawatibnya, tidak boleh bagi orang lain untuk mengimami di masjid itu. Ya. jika tidak ada izin dari imam rawatib. Meskipun tamu yang datang di situ, misalnya ada tamu di situ, tamu yang datang di situ a'lam, lebih pintar dibandingkan imam rawatibnya. Dari sisi hafalan, tamunya ini hafidzul Quran 30 juz. Masjid itu imam rawatibnya hafalnya juz 30. Sama-sama 30-nya. Ini juz 30, yang tamunya 30 juz. Tetap tidak bisa. Sang tamu meskipun sudah hafal Quran menjadi imam di situ, kecuali dipersilahkan. Dipersilahkan oleh imam rawatib untuk menjadi imam. Nah, termasuk fi sultani ini adalah tuan rumah. Tidak bisa tamu itu mengimami tuan rumah. Ketika lagi bertamu kemudian hujan, datang waktu sholat, akhirnya sholat jamaah di rumah, ya. Maka yang jadi imam adalah tuan rumahnya, bukan tamunya. Baik. Wala ya ummanar rajula rajula fi sultani. Naam. Di kekuasaan seorang tidak boleh orang lain untuk menjadi imam. Indonesia itu penguasanya, presidennya adalah Pak Jokowi. Di masjid manapun beliau yang berhak jadi imam. Di masjid manapun beliau yang berhak jadi imam, karena itu sultan, ya, karena penguasa. Naam. Wala yaqut fi baitihi, dan tidak boleh duduk di rumahnya, di rumah tuan rumah, ala takrimatihi, di tempat yang istimewa, di tempat yang dikhususkan bagi tuan rumah. Itu makna takrimati. Illa bi'idni, kecuali dengan izin tuan rumahnya. Rawahu Muslim. Baik. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Ini ahkam. Baik. Dalam menentukan imam yang baru, ya, dalam memilih imam rawatib. Baik. Dipilih yang terbanyak hafalan Qur'annya. Dipilih baik yang paling bagus bacaan Qur'annya. Dipilih yang paling faham sunnah setelahnya. Baik. Dan paling akhir dipilih yang paling tua, ya, di antara yang ada. Naam. Ini ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Naam. Di antaranya fadlu, keutamaan hafidzul Quran, keutamaan orang yang hafal Al-Quran, keutamaan orang yang hafal Al-Quran, ya. Dia sifat pertama yang diutamakan untuk menjadi imam. Baik. Yang kedua, fadlu ilmi syar'i, keutamaan ilmu syar'i, keutamaan ilmu syar'i. Masuk di dalamnya ilmu Al-Quran wa sunnah, ya. Ilmu Quran wa sunnah, sehingga tadi hafidhul Quran, ajwadul kira'ah, kemudian yang faham sunnah, ya, ini semua masuk kategori ilmu syar'i. Mereka-mereka itulah yang kemudian yang lebih diutamakan untuk menjadi imam. Yang berikutnya fadlul hijrah, keutamaan untuk hijrah. Itu juga diantara sifat yang dipertimbangkan bagi seorang untuk dijadikan sebagai imam. Kemudian fadlu al-asbaqiyati ilal Islam, keutamaan lebih dulu masuk Islam. Al-asbaqiyah, keutamaan lebih dulu masuk Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam itu memiliki keutamaan dibandingkan yang belakang-belakangan. Baik. Kemudian juga ada sini bisa kita ambil faedah fadlu kabiri sin fil Islam, keutamaan usia senja, usia tua di dalam Islam diutamakan dibandingkan anak-anak. Ya. Tapi tidak mutlak demikian. Nah, tidak mutlak yang demikian. Tadi ada urutan-urutannya dalam hal keimaman. Baik. Kemudian juga dari hadis ini di antaranya la yajuzu taqaddum ala sultan, tidak boleh mendahului penguasa. Nah, termasuk di dalamnya imam rawatib. Imam rawatib. Sehingga ketika sholatul jamaah ditegakkan tanpa izin imam rawatib, sebagian ulama menyebutkan tidak sah. Baik. Yang terakhir karahiyatul julus fil makanil khas li sahibil manzil. Karahiyatul julus, dibencinya duduk fil makan, di tempat al khasi yang khusus li sahibil manzil, bagi pemilik rumah. Karohiyatil julus fil makanil khasi li sahibil manzil. Naam. Ini patokan untuk memilih imam. Baik, astagfirullah. Wali bin Majah dan riwayat Ibnu Majah min hadis Jabir, dari hadisnya Jabir, wala ta'ummanna mra'atun rajulan, tidak boleh perempuan itu mengimami laki-laki, wala arabiyun muhajiran, tidak boleh Arabi, orang Arab gunung, orang Arab pedesaan mengimami muhajir, orang yang hijrah. Wala fajirun mu'minan, tidak boleh pendosa mengimami orang yang beriman. Orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan tidak boleh mengimami orang yang beriman. Wa isnaduhu wahin, hadisnya dhaif. Baik. Itu apa di ada keterangan apa di situ lagi di footnote-nya, penilaian hadisnya ya kan, itu ada footnote-nya apa dhaif. Baik, khairu bidina azani wa azakumullah. Naam, disebutkan di sini syaratnya wahin. Di dalam sanadnya ada tiga rawi yang dhaif. Nah, di dalam hadis ini larangan perempuan untuk mengimami laki-laki. Kalau hadis yang dhaif apakah berarti boleh? Tetap tidak boleh. Ya. Tetap tidak boleh bagi seorang perempuan untuk mengimami laki-laki meskipun itu anaknya. Maaf laha qaumun walau amrum imra'a. Tidak berbahagia suatu kaum ketika urusan mereka itu dipegang perempuan. Nah, perempuan boleh mengimami sesama perempuan, tidak boleh mengimami laki-laki. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh. Nah, diantaranya disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Ahkamun Nisa. Dia bawakan dalilnya. Nah, ketika seseorang perempuan dari kalangan sahabiyah yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam di rumahnya, menjadi imam di rumahnya untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Sebagai pendapat menyatakan di situ termasuk karena ada muadzinnya, ya, ada muadzinnya. Dan berpendapat di situ termasuk laki-laki. Para ulama yang lainnya menyebutkan di situ khusus perempuan. Baik. Sehingga perempuan tidak boleh mengimami perempuan. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang dhaif ini disebutkan wala arabiyyun muhajir. Orang Arabi tidak boleh kemudian mengimami muhajir. Naam. Baik. Dan ini tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Naam. Maka diperbolehkan baik bagi orang Arabi, orang pedalaman pedesaan, ketika memang dia pantas jadi imam, lebih banyak hafalannya, lebih faqih dari orang yang tidak Arabi, maka dia boleh untuk jadi imam. Ya. Baik. Allah menyebutkan wa minal a'rab man yu'minu billah. Di antara orang-orang Arabi itu ada yang beriman kepada Allah. Sehingga tidak mutlak kemudian tidak boleh ngimami. Kemudian fajir mukmin, orang yang fajir, orang yang banyak berbuat dosa, tidak boleh mengimami orang yang beriman. Nah, ini juga ikhtilaf para ulama, para sahabat. Pendapatnya jumhur ulama sah dan boleh berimam atau bermakmum kepada imam yang imamnya itu pendosa. Ya. Orang imamnya itu fasik. Baik. Para sahabat bermakmum di belakang imam penguasa yang zalim, misalnya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Yang membunuh para sahabat. Nah, ini menunjukkan sah boleh berimam bermakmum kepada imam yang banyak berbuat dosa. Baik. Ini pendapatnya jumhur, ya. Sehingga kaidah yang disampaikan oleh jumhur ulama, man shahhat salatu li nafsi. Man shahhat salatu li nafsi. Barang siapa yang sah salat untuk dirinya, shahhat imamatuh. Sah ketika dia jadi imam. Seseorang yang sholat untuk dirinya itu sah, maka sah pula dia untuk jadi imam. Ketika orang fajir itu sholat sendirian sah, maka boleh dia jadi imam, dijadikan imam. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, hadisnya dhaif, baik, tidak bisa dijadikan hujjah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rusu sufufakum, rusu tempelkan, rapatkan saf-saf kalian, rusu rapatkan saf-saf kalian. Nah, menutup celah itu makna rusu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkan di antara saf. Sepertama dengan saf yang kedua, jangan terlampau jauh. Demikian pula jarak antara imam dengan saf yang pertama, jangan terlampau jauh. Ya. Wa qaribu bainaha, dekatkan antar saf. Nah, yang penting saf yang di belakang bisa cukup untuk sujud. Jangan terlampau jauh jaraknya. Sehingga ketika nanti misalnya ada sob depannya yang batal, yang belakang bisa maju tidak kejauhan. Wahadu bil a'naq, dan sejajarkan leher-leher. Ya, sejajarkan leher-leher. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Naam. Di dalam hadis ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya masru'iyatus shufufis shalah. Masru'iyatus shufufis shalah, disyariatkan membikin shaf di dalam salat, bersaf. Baik. Yang kedua, masru'iyatu saddil khalal, disyariatkan untuk menutup celah, maksudnya yang longgar, yang lubang dipenuhi, jangan sampai kemudian saf itu longgar, jarak satu orang dengan orang lainnya ada celahnya, yang di situ syaitan bisa memasukinya. Naam. Baik, alhamdulillah. Nah, ketika di masa-masa kemarin perintah ini tidak bisa dijalankan karena harus adanya jarak antara satu orang dengan sampingnya ketika sholat, ketika masa pandemi, ya. Alhamdulillah, baik, kemudian kembali kaum muslimin bisa menerapkan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, rusu shufufakum, rapatkan, ya. Rapatkan saf-saf kalian. Ketika sudah tidak ada lagi pandemi, ketika sudah nol kasus, ya, maka kembali, nah, kembali kepada perintah asalnya, saf itu dirapatkan. Jangan tetap kondisi demikian masih tetap renggang-renggang sholatnya. Ya, di situ syaitan bisa masuk ke dalamnya. Bainal musallin. Ya. Baik. Ahkam, peraturan-peraturan ketika pandemi, ya, itu semuanya ada ilahnya. Ketika ada ilahnya, kulit darurah kemudian dijalankan, misalnya direnggangkan sofnya, jaga jarak, kemudian sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid, itu karena ada ilahnya. Ketika ilahnya itu sudah tidak ada, maka ya kembali ke hukum asalnya, laki-laki sholat jamaah di rumah, kemudian shofnya itu rapat. Nah, kembali, jangan kemudian kerasan dengan keadaan pandemi, shofnya renggang-renggang, sholatnya tetap di rumah. Dan termasuk di dalamnya hukum asalnya sholat itu tidak boleh menutup mulut, ya, tidak boleh menggunakan masker. Nah, ketika sholat, ya, ketika sholat hukum asalnya demikian, kecuali ada illahnya. Nah, misalnya di masa pandemi atau di luar pandemi, yang dia itu kemudian lagi sakit misalnya, butuh untuk ditutup, maka diperbolehkan karena lil hajah, ya, lil hajah. Ketika menguap ditutup, asalnya tidak boleh di dalam sholat. Nah, maka ketika kondisi-kondisi sudah kembali normal, ya, maka demikian pula ahkamu sholat, ya, karena hukum asalnya makruh untuk menutup taib mulut ketika sholat. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Terkadang ada mereka-mereka yang begitu takutnya dengan pandemi, tapi hanya di masjid. Tapi ketika aktivitas di luar masjid bebas, tidak pakai masker, tidak pakai apa. Tapi kalau ke masjid, kalau sholat jamaah, kemudian kalau sholat itu menggunakan masker misalnya, ya, ini kebalik, ya. Kalau di luar masjid itu tidak ada hukumnya, silakan mau masker mau tidak, silakan, ya. Tapi ketika sholat itu ada hukumnya, ya. Hukum asalnya tidak boleh untuk menutupi, baik. Kecuali ada illah, misalnya seorang yang tidak kuat menahan kalau mencium aroma-aroma apa, ya, maka dia menggunakan masker, itu boleh. Nah, maka kalau situasi normal semuanya tidak ada illah apapun, maka hukum asalnya tidak boleh menggunakan masker. Demikian pula perempuan tidak boleh menggunakan cadar ketika sholat. Ketika dia sholat di tempat yang tertutup dan aman, ya, tidak khawatir ada orang-orang laki-laki yang melintas dan melihatnya, maka tidak boleh menggunakan cadar. Nah, ini hukum asalnya. Baik, ini ikhwan fiddin azami wa azakumullah. Baik, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini ketiga, ya. Faedah yang ketiga, yang ketiganya, masru'iyatul muqarabah baina shufuf, disyariatkan untuk mendekatkan di antara shaf, mendekatkan di antara shaf. Satu shaf dengan shaf yang lainnya dekat, tidak boleh jauh-jauh. Membuat shaf yang baru itu setelah shaf yang di depannya full, penuh. Nah, dalam keadaan lurus shafnya. Nah, bagaimana cara meluruskan shaf? Maka disebutkan di sini dengan menyejajarkan leher dengan leher, ya, pundak dengan pundak, itu kemudian akan bisa lurus shaf itu. Nah, kemudian ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Juga faedah lainnya dari hadis ini bahwasanya syariat ini memerintahkan untuk sholatul jamaah li'tilafil qulub, untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Nah, sehingga diperintahkan shofnya itu lurus, rapat, ya. Rasul menyatakan la takhtalifu, jangan menceng shofnya jangan renggang, maka nanti hati-hati kalian akan juga berselisih. Ya. Lain, sholatnya berjauhan. Nah, baik. Ini ikhwani fi din azni wa azakumullah. Baik, istighfar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijal, sebaik-baik shofnya kaum laki-laki, awwaluha yang terdepan. Khairu shufuf ini maknanya yang paling banyak pahalanya. Wa syarruha akhiruha, dan shofnya laki-laki yang paling jelek, yang paling sedikit pahalanya, akhiruha, yang paling belakang shofnya. Wa khairu shufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik shofnya perempuan adalah yang paling belakang kebalikannya. Ini kalau sholatnya bareng laki-laki. Ya. Kalau sholatnya jamaah bareng laki-laki perempuan, shaf yang terbaik bagi perempuan adalah yang paling jauh dari laki-laki. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jelek, yang paling sedikit pahalanya adalah yang paling depan. Rawahu Muslim. Nah, ketika perempuan itu mengadakan jamaah sendiri sama perempuan, maka shafnya sebagaimana laki-laki. Yang terbaik adalah yang paling depan. Yang paling sedikit pahalanya yang paling belakang. Tapi kalau sholatnya bareng jamaahnya laki-laki dan perempuan makmumnya, maka shaf yang terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang. Semakin jauh dari laki-laki itu yang terbaik. Sama dengan laki-laki, semakin jauh dari perempuan itu yang terbaik. Nah, dari hadis ini ikhwani fi din azani wa azakumullah, faedah yang bisa kita ambil, innal a'mal yatafadhal, bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat. Amalan itu satu dengan lain ada yang tidak sama. Ini contohnya shaf terdepan dengan yang belakang itu beda pahalanya. Nah. Baik. Kemudian juga faedah yang kedua dari hadis ini, al-hasu ala shufufil awal, anjuran untuk menempati shaf yang terdepan. Anjuran untuk menempati shaf yang terdepan bagi kaum laki-laki, ya, dan juga bagi kaum perempuan ketika sholat jamaah di antara kaum perempuan. Ada nasihat dari Syaikh Fauzan hafizahullah, ketika beliau membahas hadis ini, beliau menyatakan ada mereka-mereka yang la yahrusun ala shofil awal. Ada mereka-mereka yang tidak semangat mendapatkan shof yang terdepan. Fal kathirun minhum, kebanyakan di antara mereka itu, idza dakhala qabla al-iqamah, jika masuk sebelum iqamah, masuk masjid, datang ke masjid sebelum iqamah, fa innahu la yadhhab ila shafil awwal, dia tidak menempati shaf yang paling depan. Wa innama yasufu fi makanin ba'id ila shafil awwal, tapi dia menempati tempat yang jauh dari shaf yang pertama. Ma'al ilmi annahu ja'a bakiran, dalam keadaan dia datangnya itu duluan. Dia datangnya duluan, bahkan mungkin sebelum azan. Tapi pilihnya jauh dari shaf yang terdepan. Wa shaful awal fihi makan. Faunaka na yambagi la ayyaktanimal furs wa yadhhabu ila safil awal. Hendaknya dia mengambil kesempatan baik ini, menempati saf yang terdepan. Wa yu'addi nafila fihi, kerjakan salat di saf yang terdepan. Kerjakan salat sunnah di saf yang terdepan. Wa ya'khudhu makana fihi, tempati tempat yang terdepan. Wa amma annahu yadhhabu linahiyati minal masjid, adapun kalau dia memilih tempat yang lainnya dari masjid, ka'umud, seperti mendekati tiang di masjid paling belakang misalnya, aujidarin, atau tembok yang lain yang tidak di depan, pilih yang belakang. Faisalli indahu, dia sholat di situ. Nah, tidak berupaya untuk sholat di saf yang terdepan. Waya jelisu, kemudian dia duduk di belakang. Faifawitu alaih sababu safil awal, luput darinya pahala saf yang pertama. Fahada zuhdun fil khairi, orang ini zuhud dalam kebaikan, tidak doyan dengan kebaikan, itu zuhud, tidak semangat mendapatkan kebaikan. Au jahlun bisawab, atau orang itu tidak tahu tentang besarnya pahala saf yang terdepan. Bal insanu yambagi law ayubayro, hendaknya seorang itu bersegera. Idza wajada fursatan ila safil awal, jika mendapatkan kesempatan lowongan untuk menempati saf yang terbang, baik, maka segera dia di situ. Baik, wajusolli, menjalankan sholat sunnah situ. Wayajlisu, duduk di situ. Wayaqra'u, membaca Al-Quran itu. Hatta tuqamu sholat, sampai ditegakkan iqamah, menempati saf yang terdepan. Wa hadza wal afdal wa akmal, ini yang lebih utama, ini yang lebih sempurna, bukan datang duluan, pilih yang paling belakang, pilih yang paling pojok, pilih yang ada tiangnya, pilih yang dekat kipas, pilih yang dekat jendela, tapi jauh dari saf yang terdepan. Pilih saf yang terdepan, sholat sunnah di situ, tumbuh iqamah di situ dengan qiraatul Quran, dengan zikir, sampai ditegakkan sholatul jamaah. Naam. Ini nasihat beliau, hafidhahullahu ta'ala, bagi orang-orang yang zuhud fil khair, orang-orang yang enggak doyan, enggak tapek doyan dengan kebaikan. Baik. Akhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Naam. Dari hadis ini, baik, bisa diambil faedah jawazu sholatin nisa ma'ar rijal fil masjid, bolehnya sholatnya perempuan berjamaah bersama kaum laki-laki di masjid. Bolehnya perempuan untuk sholatul jamaah di masjid, dan shofnya yang terbaik itu yang paling belakang, sehingga kalau sholat jamaah campur laki-laki, shofnya mengawali shof di belakang karena yang paling bagus. Nah, shof yang terbaik, yang paling banyak pahalanya bagi kaum perempuan adalah yang terbelakang, yang paling jauh, baik dari laki-laki. Demikian pula laki-laki, tempat yang terbaik adalah yang paling jauh dari tempatnya perempuan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Naam. Tentang hadis-hadis sama awal imam ini masih banyak. Baik. Selanjutnya dalam hadis berikutnya, mu'alif rahimahullah akan membawakan hadis tentang ketika makmumnya itu satu orang, di mana kedudukan makmumnya dari imamnya ketika makmumnya hanya satu orang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.